que bói đi là gù ghê bói nhà ghê bói mà bà đi ngạc lên hỏi ồ mát mà rắc bạc bè mà rắc bạc cầm bằng em bà lưng bà chăn phút dừng ngạc chặt phí ulah kak ulah kak jongjonan sasar urang teh mah urang teh kedah areling ngalah urang cici aling kedah dina sisi batu urang teh kedah areling nuhunan nuri ma waktu iu pacar mani pacar mani reka huma kacai muslim halodo pacar mani reka runya ka ati ma geninga sok ngapa podo peso raut peso cukur dipake ngeret paria rusut raut rujeng batur kulai hakma pakia kia aduh kapayung jena ucu ayah lumut dina batu ayahku ya di muara kedah tumut kedah tumut kana waktu di dunia mah di dunia urang muara di dunia urang muara kedah tumut kana waktu di dunia urang muara di dunia mah urang muara merebak merebak kembang hermawan pacampur mah jeung kacapiri ulah rek mah ulah kajongjonan sasar urang teh mah urang teh kedah areling ngalah urang dici aling kedah dina sisi batu urang teh kedah areling nuhun nama nuli mak waktu pajar mani reka huma kacai mah musuh halu do pacar mane eta pacar mane reka runya lami-lami geningan sok abobok do peso raut peso cukur dipake ngeret paria untut raut rujeng batur ular mah pakia kia nang mah tebenang di supadua tebenang mah di bebenjukun tebenang mah tebenang di tiwuk leweng tebenang mah tebenang di pikasono cai-cai kopi-kopi pepeje dineet hute calik-calik sarang abdi pepeje mah pada keet hute kumalar di pawenangan kudungan jadi pantrangan ulah iya ulah yen kaawonan sabab teman sabab teu widi pangeran ada sarang pamudi nu aya di perjuangan pamugi Gusti yang widi siang wengi danang tayung